Mitra Bisnis, survei Washington Post menyebutkan Indonesia masuk dalam 5 negara yang dinilai paling rasis sedunia. Peringkat 1-5 adalah Yordania, India, Malaysia, Indonesia, dan Arab Saudi. Padahal sering sekali kita mendengar Presiden SBY yang mengatakan betapa tolerannya kita dan sangat menghargai perbedaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mas Rucah. Bu Rucah, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya pikir survei itu keduanya benar, baik yang dilakukan oleh Washington maupun yang dari sisi lain yang melihat Indonesia dipandang gitu ya, toleransinya tinggi. Tetapi memang kalau saya melihat gitu ya, kenapa misalkan survei Washington melihat Indonesia termasuk kategori 5 tinggi yang rasis? Karena faktanya kekerasan atas nama agama dan kelompok minoritas itu masih terus berjalan dengan tinggi gitu ya. Saya melihat bagaimana ketika ada orang berbeda keyakinan, maka kelompok yang mengatasnamakan mayoritas itu menolak gara-gara dia, gitu ya, dianggap tidak biasa, tidak wajar. Contohnya baik bagaimana kasus Ahmadiyah, kasus Syiah, atau misalkan jika Yasmin, HKBP Philadelphia, ketika ini perbedaan keyakinan, perbedaan pandang, itu lalu bisa dianggap mereka sesat. Termasuk kalau saya lihat bagaimana ketika hadir misalkan kelompok-kelompok atau keyakinan baru, kadang-kadang kelompok agama tertentu menilai mereka itu sesat. Nah, saya pikir ini semestinya menjadi tanggung jawab pemuka agama atau pemimpin negara, karena sebenarnya kalau kita mengacu Undang-Undang Dasar 45, bahwa gitu ya, negara itu tidak boleh mengatur keyakinan seseorang, keyakinan individu. Ini hak asasi manusia. Tetapi seringkali pemimpin negara tertentu, ya, bisa di level kabupaten, bisa di kota, bisa di daerah, atau kelompok-kelompok tertentu turut mengatur karena perbedaan keyakinan itu dan negara, pemimpin negara itu membiarkan. Nah, ini saya pikir yang saya bilang ini terkait dengan soal rasisme, atau kemudian kita melihat bagaimana kasus Papua gitu ya, kasus daerah-daerah lain, misalkan karena atas nama adat dan lainnya, ini kadang-kadang tidak diterima oleh kelompok lain. Meskipun kita memiliki Pancasila, Bu. Pancasila memang ini menjadi pijakan atau menjadi landasan gitu ya, seluruh warga negara. Tapi persoalannya, kalau sekarang ini rasisme masih tinggi, intoleransi tinggi, artinya implementasi dari substansi Pancasila itu belum dijalani dengan baik. Atau warga negara belum paham dengan sungguh terkait dengan substansi Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45. Ini menjadi PR besar ya, Bu, bagi Indonesia. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi intoleransi ini? Pemerintah Indonesia harus tegas, saya kira. Ketika ada warga negara atau pemerintah daerah tertentu, ketika melarang kelompok-kelompok tertentu karena alasan keyakinan, alasan agama, pemerintah pusat harus tegas betul bagaimana tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Karena ini bagian dari hak asasi manusia. Demikian Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mas Rucah. Saya Wendy Lim.